Masya Allah, tabarakallah. Rasanya tidak bisa diceritakan. Karena kalau saya ceritakan, rasaku belum tentu rasamu. Nikmati saja, dan hasilnya Masya Allah, tabarakallah, mengalir untuk pondok pesantren Fatimah Az-Zahra. Yang sekarang kita sedang berada di lokasi pesantren. Terdiri dari PAUD, TK, SD. Setahunnya hanya menerima 25 orang. Saya heran juga kenapa diterima cuma 25. Kenapa tidak bisa lebih? Karena terbatasnya kelas. Dan akan dibangun insya Allah, sudah dihitung semuanya, 2 lantai, 1 miliar. Jadi kalau yang hadir ini ada 1000 orang, itu 1 orang ngasih 1 juta, 1 juta kali 1000, 1 miliar, pas. Pulang kita langsung berdiri langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang khawatir, oh ini pesantren Fatimah Az-Zahra ini milik pribadi ini. Ternyata saya tidak mau tausiah kalau tidak jelas kemana mengalir uangnya. Ternyata ini milik yayasan, bukan milik Ustadz Zainal Abidin, bukan milik Ustadz Yunus, bukan milik Ustadz Abdul Somad, tapi ini milik umat. Dari uang umat dipakai untuk anak-anak milik umat, dan setelah meninggal dunia tidak diwariskan kepada ahli waris, tapi akan dikelola oleh umat. Inilah hebatnya pesantren Fatimah Az-Zahra. Dan tadi Ananda yang membaca Al-Quran kelas 6 SD hafal 15 juz, menang musabaqah tahfiz Al-Quran dari provinsi Jawa Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya heran juga tadi ketika di dalam, kenapa yang baca Quran ini anak SD, kenapa anak kecil? Rupanya pesantren Fatimah Az-Zahra ingin memberitahu Ustaz Somad, di sini anak SD-nya aja 16 juz, apalagi bapak ibunya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang diperlihatkan itu adalah prestasi, bukan sensasi. Tema judul kita hari ini, Masya Allah, tabarakallah, ini bukan hari libur. Jadi banyak orang-orang yang sebenarnya hari ini full kegiatan, tapi sempat hadir bersama kita. Bapak Kapolres, Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Ibu Wali Murid, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Karena kalau saya sebutkan satu persatu bisa sampai zuhur gak selesai. Setelah ini saya nanti akan ke Unisula, Universitas Sultan Agung. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita, anak adalah investasi orang tua. Sekarang ini banyak sekali musim investasi. Ada investasi emas, investasi tambang batubara, investasi kos-kosan. Semuanya saking hebohnya investasi, yang paling hebat investasi bodong. Investasi batu bara, ternyata batu baranya enggak ada. Investasi emas, setelah dilihat emasnya hitam. Rupanya Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, jangan tersinggung. Investasi yang kekal abadi dah, investasi anak. Ustaz Somad, saya mau punya anak tapi sampai sekarang belum punya anak. Tadi di dalam ruangan yayasan, Ustaz Somad, kami lama enggak punya anak. Setelah berkuda di pesantren Fatimah Az-Zahra, langsung punya anak kembar. Nah, jadi jamaah dimanapun berada, dari Sampang sampai Papua, yang belum punya anak, datang kemari berkuda. Sudah terbukti, kembar 2. Ada juga anak-anak muda nih datang melapor ke Ustaz Somad. Saya Ustaz Somad sudah berkuda belum juga punya anak. Loh, kok iso? Ternyata belum nikah. Nah, ini enggak bisa dengan berkuda. Harus akad dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Investasi yang tidak ada ruginya adalah investasi punya anak. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dari mulai PAUD sampai habis selesai PAUD TK, habis TK masuk SMP, terpelihara, terjaga. Sekarang anak-anak enggak pandai ngaji, cuman nyanyi-nyanyi saja. Topi saya bulat. Dulu begitu, sekarang udah dibalik. Emak saya bulat. Kalau bukan bulat, bukan emak saya. Nyanyi sama nari. Nyanyi nari enggak salah. Tapi kalau sampai besar, remaja, dewasa cuman bisa nyanyi dan nari, ini anak-anak mau dibawa kemana? Makanya nyanyinya adalah nyanyi Al-Quran. Alif bata sajim haho. Yang dibacakannya, dilantunkannya adalah Al-Quran. Bukan cuma slogan, tapi sudah terbukti. Kalau kelas 6 aja bisa 16 juz. Ini kan sudah bagus ini Ustadz Zainal Abidin. Dari PAUD, naik ke TK, naik ke SMP. Kenapa gak dilanjutkan ke SMA? Kan hilang hafalannya. SD 16 juz, 3 tahun SMP 30 juz, SMA-nya kemana? Khawatir nanti hafalannya hilang. Inilah Ustadz Somad. Cita-cita kami bukan cuma SMA. Pesantren Fatimah Az-Zahra berdiri tahun 2009. Sekarang sudah 2022, berarti sudah 13 tahun. Kami maunya bukan cuma SMA. Habis SMA malah maunya di sini ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Sehingga anak-anak ini setelah hafal Quran bisa ngerti tahfiz Quran, bisa tafsir Quran, dan dia nanti menjadi gurunya sekolah-sekolah. Sekarang menjamur rumah Quran, rumah Quran. SDM-nya dari mana? Insya Allah di sini berdiri dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi di insya Allah. Amin. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya mesti ada kelasnya, mesti ada asramanya, tanahnya alhamdulillah sudah diwakafkan. Tanah kalau sudah diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yubau, tidak bisa diperjualbelikan. Pengelola wakafnya siapa? Yayasan. Saya wakafkan tanah ini seluas 1 hektar kepada yayasan, akan dikelola untuk umat tunai. Saya terima. Ini masih banyak tanah kosong di samping yang perlu dibebaskan. Mudah-mudahan selesai Ustadz Somad pulang dari Semarang, berlomba-lomba warga mewakafkan tanah insya Allah. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Setelah Ustadz pulang tablik akbar kemarin, banyak yang mewakafkan tanah. Saya wakafkan tanah. Tanah siapa? Embu. Oh, enggak bisa. Kita hanya bisa mewakafkan tanah kita. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz Somad pulang dari Semarang, banyak yang mewakafkan tanah. Begitu dicek di Badan Pertanahan Nasional, rupanya tanah bermasalah. Kenapa kamu wakafkan tanah masalah? Karena bermasalah lah maka saya wakafkan. Gak bisa. Jangan mewakafkan masalah. Karena tanah yang akan didirikan kelas, asrama, rumah guru, masjid, kantor, inilah yang akan kekal abadi. Bapak ibu punya uang banyak, punya rumah megah, cantik, megah, mewah, mahal. Begitu meninggal dunia, rumahnya tinggal. Kebetulan yang punya rumah ibu bapak, uangnya dicari bersama. Peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu rumah dibangun megah, cantik, belum ditempati, ternyata ada yang lebih cepat daripada menempati rumah. Kasurnya sudah pindah, kursinya sudah pindah, kompornya sudah pindah, orangnya belum. Begitu mau pindah, malaikat maut datang duluan. Pindah ke liang lahat. Akhirnya rumah itu ditempati ibu, suaminya ninggal duluan. Gak lama-lama ibu pun dipinang oleh bronis, brondong manis. Akhirnya kita hanya masuk ke liang lahat. Mohon maaf ibu-ibu, jangan tersinggung. Kira-kira kalau bapak ini ninggal, ibu mau ikut enggak? Jelas pak. Enggak katanya. Ustaz Somad ini Ustaz provokator. Saya tidak ingin Bapak Ibu menjadi marah, suuzon, kelahi, berantem. Saya cuma ingin mengingatkan kita dengan penuh kesadaran bahwa harta yang kita cari itu kalau meninggal berubah jadi harta warisan. Kenapa disebut warisan? Karena akan dipanggil, diambil oleh ahli waris. Harta itu menjadi harta gono gini. Kenapa disebut gono gini? Karena kau begono, aku begini. Kita semua akan mati menghadap Allah SWT. Rumah kita akan dibagikan kepada ahli waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Hai bapak-bapak, suami dapat 50% harta istri kalau tidak ada anak. Ibu punya uang warisan 2 miliar. Amin. Dari bunyinya enggak yakin. Amin. Terlalu yakin. 2 miliar. Tapi harta itu diambil oleh bapak. Walakum, bagi kamu hai laki-laki suami, nisfu, setengah. Jadi kalau ibu punya uang 2 miliar, setengah untuk bapak, 1 M untuk bapak, yang 1 M untuk ibu. Orang meninggal untuk apa? Yang 1 M untuk ibu itu dibagi kepada ahli waris. Anak-anak, suami dapat lagi setengah gono gini, dibagi dua. Pencarian bersama dari mulai nikah sampai meninggal. Kalau 1 miliar dapat jatah bapak, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri melirik, mana yang mau dipinang bulan depan. Untuk apa Ustaz ceramah ngomong begini? Saya mau mengingatkan bahwa kita semua akan mati berakhir. Tapi ada satu yang akan kekal abadi. Mana dia? Tanah yang diwakafkan, dibangunkan asrama, anak-anak tinggal di sana, bangunnya jam 4, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah 4.30, habis itu murojaah ulang hafalan Quran, masuk kelas, kelasnya juga tanah wakaf, semen, batu bata, kerikil, batu, lalu kemudian sholat zuhur, dari pagi sampai zuhur dia tetap sekolah, SD, SMP, dia tidak hanya sekedar ngapal Quran, tapi punya ijazah. Zuhurnya mengalir pahala, asar mengalir pahala, asar ke maghrib mengalir, maghrib ke isya mengalir, dari isya jam 10 malam santri baru boleh tidur, ngulang hafalan. Kita punya anak belum tentu dia baca Quran. Membacakan Al-Quran untuk kita paling-paling malam Jumat. Itu pun kalau dia ingat. Pas satu malam Jumat absen, berhenti. Kenapa dia enggak baca Quran? Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United. Ada masanya dia berhenti baca Quran. Tapi kalau kita punya anak penghafal Quran, investasi. Satu hari anak-anak yang ngapal Quran ini mesti ngulang hafalannya 2 juz minimal. Maksimal ada yang 7 juz. 2 juz. Kata ibu-ibu, kalau cuma 2 juz, saya 3 juz Pak Ustaz. Jus melon, jus pokat, jus mangga. 3 juz Al-Quran. Satu hari 2 juz, satu bulan dia khatam 2 kali. Satu tahun dia khatam 12 kali, kali 2, 24 kali dia khatam. Maka ini kebahagiaan luar biasa bagi orang yang anaknya menghafal Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu yang anaknya sudah mondok, ibunya jadi sabar sehingga dia tidak jenguk anaknya satu hari 3 kali. Ini ada yang anaknya di pondok pagi dijenguk, siang dijenguk, siang dijenguk, sore dijenguk, malam nangis sampai matanya bengkak sebesar bakso. Suaminya sudah ngasih tahu, lebih baik kamu nangis sekarang, Bu, daripada nangis 20 tahun lagi karena anakmu pecandu narkoba, karena anakmu pezina, karena anakmu pembalap, karena anakmu LGBT, karena anakmu rusak maksiat dosa. Lebih baik nangis sekarang. Si ibu bukannya diam, malah lebih kuat lagi suaranya. Aku nangis karena aku yang mengandung, aku menyusukan, aku yang melahirkan. Akhirnya bapak kalah, memang betul. Memang betul ibu yang mengandung. Memang betul ibu yang menyusukan 2 tahun. Memang betul ibu yang melahirkan, yang meregang nyawa. Tapi sayangnya ke anak bukan disimpan di dalam kamar. Sayang sama anak bukan dibuatkan satu kamar khusus ada TV-nya. Nah, ini TV untuk kamu, ini gadget yang mahal, silakan main game online, judi online juga enggak apa-apa. Ini sudah siap 2 paket 4 giga. Itu bukan sayang sama anak, itu menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Banyaklah saya sudah ketemu jamaah yang macam-macam kejadian. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Rabbana hab lana minas solihin. Bukan doa yang itu Pak Ustaz. Doa yang mana? Doa supaya berhenti main game online. Oh, saya belum ketemu hadisnya. Belum pernah saya ketemu hadis dalam Sahih Bukhari. Allahumma inni na'udzubika min game online. Siapa yang belikan handphone? Saya Pak Ustaz. Siapa yang biarkan dia main handphone di kamar sendirian? Saya Pak Ustaz. Siapa yang biarkan dia main ke sana kemari di warnet enggak pulang-pulang? Saya Pak Ustaz. Siapa yang belikan dia paket 2 giga? Saya Pak Ustaz. Sekarang anak jadi kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Giliran salah saya. Ini kesalahan orang tua. Jadi kalau ada orang mengatakan kesalahan remaja, remaja itu salahnya mungkin 25%. Yang 75% adalah kesalahan bapak dan ibunya. Anda ingin anak-anak Anda selamat dunia akhirat, selamat dari game online, selamat dari warnet, selamat dari narkoba, daftarkan segera ke pesantren Fatimah Az-Zahra Semarang sebelum tanggal penutupan berikut ini. Boleh dipotong, diupload ke Instagram. Kalau followernya masih sedikit, upload ke Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta. Yang belum follow, follow sekarang juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum dan tertawa sampai masanya nanti. Dia kalau masih kecil masih bisa dijinakkan. Tapi kalau dia sudah besar, dia bawa golok parang panjang, belikan saya motor, kalau enggak saya pancung kepala kamu. Otaknya sudah rusak disebabkan apa? Ganja, morfin, narkoba, macam-macam. Tolong doakan anak saya kena narkoba, Pak Ustaz. Saya enggak punya doanya. Tolonglah, Pak Ustaz. Akhirnya saya kasih nomor. Nomor siapa? BNN, Badan Narkotika Nasional. Tidak ada jalan lain. Masukkan anak ke pondok pesantren. Investasi akhirat. Yang kita harapkan anak jadi apa? Jadi pejabat. Uangnya banyak. Bagus. Dengan jadi pejabat, dia bisa tolong pesantren tahfiz Quran. Amin. Dengan jadi orang kaya, dia bisa tolong fakir miskin, anak yatim, sekolah gratis. Di pesantren Tahfiz Fatimah Az-Zahra Semarang, anak-anak yang yatim, yang du'afa, free, gratis. Makannya dari mana? Dari Allah. Begitu orang-orang yang ikhlas itu, enggak pernah nunjukkan. Berasnya dari siapa? Dari saya. Dia enggak mau nunjuk saya. Dari siapa? Dari Allah. Kenapa dia katakan dari Allah? Karena rezeki itu datangnya dari Allah. Belum pernah saya ketemu dengan orang, ini anak-anak yatim pesantren kok bisa gratis? Dari tuyul, Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang dicari pagi, petang, siang dan malam. Ma'akalta fa'afnaita. Yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang diberikan ke pakaian lapuk. Dibelikan ke pakaian lapuk. Ini Ustaz Somad pakai batiknya bagus sekali. Ini batik mereknya Casio. Kasih orang. Dipakai lapuk, dimakan busuk. Wa mata sadaqta, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kalau saya tausiah tentang penggalangan dana pondok pesantren, itu biasanya santri sudah siap-siap dengan kotak dan kresek bawa ke jamaah. Tapi di pesantren Fatimah Zahra Semarang unik, enggak ada pakai kotak. Karena ternyata mereka langsung transfer banking. Luar biasa. Transfer ke nomor berikut. Oh, enggak ada nomornya. Hah? Sedang mutar. Masya Allah. Mutar tapi enggak kelihatan. Jadi ini nama, oh ada mutar. Bapak Ibu silakan. Mau diisi 1 juta insya Allah muat karena kotaknya besar. Yang mau pakai transfer banking silakan. Begitu selesai pencet nangis. Ingat almarhum bapak? Bukan Pak Ustaz. Ingat almarhum ibu? Makin kuat. Ternyata salah pencet. Rencana pencet nolnya 5, 100 ribu. Kepencet 6. 1 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kepencet 1 juta. 1000 orang selesai bangunan 1 miliar. Enggak mesti sekarang. Bisa juga sejam yang akan datang. Bisa juga 3 kali cicil, enggak apa-apa. Pagi 1 juta, siang 1 juta, malam 1 juta. Kalau ada ibu bapak punya tabungan 100 juta. Amin. Saya ulang sekali lagi. Ada di antara bapak ibu punya tabungan 100 juta. Amin. Lalu dia transfer ke pesantren Fatimah Az-Zahra Semarang 1 juta. Berapakah yang tinggal di rekening bank? 99 juta. Nanti malam meninggal. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mati. Sekarang meninggal. Besok pagi dikuburkan. Yang dia bawa mati yang 1 juta itu atau yang 99 juta? Yang 1 juta itulah yang dia bawa mati menghadap Allah. Yang 99 juta akan diambil oleh istrinya, akan diambil oleh suaminya, akan dibagikan ke ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian, anak perempuan habis. Entek. Tidak tersisa sedikit pun. Orang mati enggak bawa apa-apa. Sudah lama saya hidup, sudah banyak saya lihat kuburan di Mesir, di Maroko, di Sudan, di Pekanbaru, di Jawa. Belum pernah lihat ada orang mati bawa tas isinya kartu kredit. Semuanya tinggal. 100 juta di rekening bank, 1 juta yang ditransferkan ke pesantren Fatimah Zahra Semarang. Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 tinggal diambil oleh ahli waris. Habis tak bersisa sama sekali. Begitulah kehidupan manusia ini. Itu kalau yang dibawa 1 juta. Gimana kalau yang dibawa 2000? Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iza matal insan. Kalau manusia mati. In qata'a. Putus amal. Putus. Ibu-ibu yang rajin baca Yasin. Putus. Bapak-bapak yang rajin sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Sodaqotun jariah. Itulah yang mengalir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondok pesantren, insya Allah sampai hari kiamat enggak bakalan bubar. Amin. Dari mana Ustaz tahu pesantren ini enggak akan bakalan bubar? Karena enggak akan ada rebut-rebutan ahli waris. Karena pesantrennya bukan punya ahli waris. Pesantren ini enggak akan bubar karena kadernya akan tetap ada. Kenapa kadernya tetap ada? Karena santri-santrinya penghafal Quran. Ustaz Somad, santri kami pergi ke Yaman, ngambil sanad, sudah jadi syekhoh. Syekhoh artinya penghafal Quran yang dapat sanad sehingga dia bisa mewariskan sanad Al-Quran. Qiraat Hafs an Asim, Qiraat Warsh, Qiraat Kumbul, Qiraat Ibnu Katsir dengan berbagai macam variasi membaca Al-Quran. Oh, saya enggak mau anak saya ngapal Quran cuma jadi ustazah. Penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis. Gratis beasiswa. Saya ketemu dengan Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ustaz Somad, penghafal Quran di sini dapat beasiswa full gratis. Penghafal Quran bisa jadi pengacara. Ambil fakultas hukum. Profesor, doktor, SH, MH. PhD, ahli pakar hukum. Dia bisa jadi apapun dan dia akan mendoakan kita semua. Setiap dia menghafal Quran, pahalanya mengalir ke kita. Kalau kita bukan penghafal Quran, maka buatlah pesantren hafal Quran. Gak sanggup buat pesantren tahfiz Quran, support asramanya, ruang gurunya, kelasnya. Maka kita mendapatkan pahala mereka. Bayangkan 1 anak 1 tahun 25 anak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP 75. Tamat nambah lagi. Sampai hari ini dia bertahan 75 terus. Kenapa 75? Karena setahun hanya menampung 25, 25, 25. 75 anak yang SMP. Adapun yang PAUD, yang TK, yang SD bisa banyak karena enggak mondok. Adapun yang mondok ini memang terbatas kamarnya, toiletnya, kamar mandinya, apalagi ini anak-anak perempuan. Mesti terjaga, beda dengan pesantren anak laki-laki, lebih bebas, lebih bisa berkeliaran. Anak perempuan, auratnya terjaga, matanya terjaga, rambutnya terjaga, pakaiannya terjaga, lingkungannya terjaga. maka investasi akhirat ini. Kalau ada orang buat bangunan tiangnya retak, itu arsitek bisa ganti tiang baru. Kalau atapnya bolong, ganti atap baru. Tapi kalau sampai anak ini rusak, tidak bisa anak ini dimusnahkan. Pak, pak, pak, ini ada anak satu yang rusak, suntik mati, kita ganti anak baru. Oh, enggak bisa. Ini anak dididik, dibentuk. Anak ini seperti bangunan bambu. Bambu itu bisa dibentuk melengkung. Pergilah ke tempat jualan tanaman hias. Saya pernah ngelihat bambu bisa dikepang seperti rambut. Bambu bisa dikepang seperti, gimana bentuk bambu bisa dikepang seperti ini? Bisa Pak Ustaz, dari kecil sudah dijalin pakai kawat, bisa dibuat melengkung, bisa cantik. Bambu bisa dibentuk ketika masih muda. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning, mau dibentuk, dua kemungkinan. Dia patah atau kepala kita pecah. Maka mumpung dia masih belia, masih kecil, akalnya masih kuat, otaknya masih sehat, belum terkontaminasi, terkotori dengan apa-apa, maka kita bentuk dengan pondok pesantren. Kita bukan kiai, kita bukan ustadz, kita enggak mampu mendidik anak orang. Kita tinggal support semennya, batu batanya. Walaupun jamaah tidak semuanya hadir pada pagi ini karena kesibukan, tapi insya Allah ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti jamaah akan nonton, mereka akan datang ke Semarang. Mereka terbang mendarat di kota Semarang, mereka cari mana itu pondok pesantren Fatimah Zahra. Mereka buka www.google.com. Pesantren Fatimah Az-Zahra Semarang. Mereka pun datang kemari. Ini yang tempat Ustaz Somad tausiah kemarin. Iya. Mana kelas asrama yang mau dibangun? Berapa lagi yang perlu disupport? Berapa batu bata? Berapa batu kerikil? Berapa pasir? Berapa sak semen? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya amat sangat merasa terhormat diberikan kehormatan. Kenapa? Karena kalau satu tahun ada 25 anak, saya datang kemari tahun 2022, 25 anak ini hafal Quran, dan saya meninggal tahun 2040, nampaknya banyak yang gak setuju. Saya lahir 1977, jadi kalau meninggal umur 63, berarti itu tahun 2040, 18 tahun lagi. Berarti 25 kali 18, ada lebih kurang 500 anak penghafal Quran sampai tahun 2040. Anak-anak ini tiap hari baca Quran. Mengalir ke Ustaz Zainal Abidin, mengalir ke ustazah-ustazah, mengalir ke wali-walinya. Tapi ke Ustaz Somad juga mengalir. Cuman gak terlalu banyak, paling ya 0 berapa persen lah. Kenapa enggak banyak? Karena cuma tausiah sekali. Tapi ada di antara bapak ibu yang meletakkan batu pertama, tapi jangan jadikan batu yang terakhir. Yang meletakkan semennya, batu batanya, kerikilnya, AC-nya, kamar mandinya, toiletnya, maka itu adalah yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat itu ada tiga. Pertama, mal, hartanya. Kalau bapak ibu punya mobil, itu bapak ibu ninggal, mobilnya ikut mengiring, tapi cuman di pelataran parkir. Belum pernah saya ngeliat orang Islam mati bawa mobil. Jangankan mobil, mobil-mobilan pun tinggal. Ahluhu, keluarganya, temannya, kawannya, sahabatnya, semua ikut mengiringi. Hanya sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu apa kata mereka? Kami hanya sampai mengantar ke pintu gerbang, bro. Habis itu kau menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kau lahir sendirian, kau pun akan mati menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Apa yang sudah kau tanam, itulah yang akan kau panen. Kalau kebetulan nanam padi, panennya insya Allah padi. Tanam jagung, panennya insya Allah jagung. Tanam tebu, panennya insya Allah tebu. Tapi kalau tanam rumput, enggak akan pernah panen padi. Kalau lah nanam rumput bisa panen padi, itu lapangan golf udah padi semua isinya. Tapi kalau nanam padi, pasti akan tumbuh rumput-rumput. Memang kalau kita buat baik ini pasti akan ada rumput-rumputnya. Itu enggak usah kita urus, itu memang sudah sunnatullah. Yang penting kita berbuat, yang penting kita beramal, ikhlaskan karena Allah, maka itu akan mengalir sampai kita mati. Anak-anak penghafal Quran ini akan bangun di tengah malam bertahajud meneteskan air mata. Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai dia baca Quran, dia katakan, Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikan pahala bacaan Quranku hari ini satu juz untuk almarhum ayahku, untuk almarhumah ibuku, untuk almarhum Ustaz Abdul Somad yang pernah ceramah di pondokku, kata dia. Mudah-mudahan anak-anak ini ingat dengan Ustaz Somad. Amin. Gak ingat pun insya Allah malaikat akan mengingatkan mereka. Kira-kira anak-anak santri sekalian ingat gak dengan Ustaz Somad? Dari bunyinya gak ingat. Mereka anak perempuan, suaranya enggak keras seperti anak laki-laki. Mereka mengucapkannya dari balik cadar. Mereka cukup bilang dalam hati mereka. Begitulah mereka menjaga kehormatannya. Sampai-sampai suaranya pun dia tidak ingin didengar orang lain. Wajah mereka, mereka tutup. Dulu perempuan menutup wajahnya diejek-ejek, diolok-olok. Datang COVID, 2 tahun kita nutup wajah. Telinga pun maju ke depan. Ketarik sama masker. Sekarang baru agak lapang dikit, muncul peraturan baru, pakai masker lagi. Somad kenapa enggak pakai masker? Takut nanti kedengarannya seperti kumur-kumur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita di pagi yang penuh barokah hari ini adalah hari Kamis, hari diangkatnya amal. Kartu kuning sudah keluar. Hari ini hari Kamis diangkat amal. Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil amal. Hari Kamis amal-amal diangkat. Selama sepekan hari Kamis amal diangkat. Hari Jumat buat amal baru. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi amal Bapak Ibu hari ini sedekah wakaf ini diangkat hari ini, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi ngomong puasa hari Kamis. Iya. Tapi tadi Ustaz ngomong minum susu sapi semarangan, ojo ke susu. Saya musafir. Ada aja jawabnya. Yang enggak bisa puasa jangan paksakan puasa. Yang enggak bisa baca Quran, pejamkan aja mata. Yang enggak bisa sholat sunat, kakinya kena asam urat, duduk. Itu semuanya amal badan. Puasa amal badan, tahan tenggorokan. Baca Quran amal badan, matanya ngelihat, suaranya keluar. Tapi ada amal harta. 7. Zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ghanimah. Kalau saya bayar zakat, Pak Ustaz, bisa enggak untuk pembangunan pondok pesantren? Bisa. Masuknya ke mana? 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masuknya ke mana? Fi sabilillah. Karena kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, fisabilillah itu bukan cuma untuk perang melawan Israel. Fisabilillah itu bukan cuma untuk beli tombak, baju besi, anak panah dan kuda. Fisabilillah juga untuk menolong agama Allah dengan lembaga pendidikan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau ngasih, ini zakat saya, tolong berikan semen untuk asrama, maka dia masuknya fisabilillah. Tapi jangan sampai fakir miskin gak makan. Nanti fakir miskin nyumpah Ustaz Abdul Somad. Bulan ini aku enggak makan gara-gara semua donatur ngasih beli semen. Abdul Somad mudah-mudahan mati makan semen. Gitu. Jangan ambil jatah mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat. Nomor 2, wakaf. Wakaf itu bagaimana? Wakaf ada 4 unsur. Orang yang berwakaf, orang yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan. Ada ijab dan qabul. Wakaf enggak boleh habis. Makanya enggak bisa wakaf lilin. Saya wakaf lilin Pak Ustaz, dibakar habis. Kalau wakaf uang kan habis. Wakaf uang enggak habis. Uangnya kan dibelikan ke tanah habis. Uangnya berubah jadi tanah, uangnya berubah jadi semen, uangnya berubah jadi batu bata, uangnya berubah jadi batu kerikil, uangnya berubah jadi besi. Wakaf asrama, wakaf kelas, wakaf toilet. Pak Ustadz katanya yang wakaf masjid nanti di akhirat dapat masjid. Betul. Yang wakaf asrama katanya di akhirat wakaf dapat asrama. Ya, saya enggak mau lah wakaf toilet Pak Ustadz. Nanti di akhirat cuma dapat WC. Ini cara berpikirnya tidak seperti itu, guys. Balasan yang disediakan Allah itu mala ayunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi jangan bayangkan surga itu mengalir air sungai, ada tanam-tanaman. Itu kalau begitu enggak benar, Pak. Itu benar, tapi itu 0,1%-nya. Bayangan tentang surga yang seutuhnya adalah a'dadtu li ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Saya takut dekat-dekat dengan pesantren ini, Pak Ustaz. Katanya pesantren itu sarangnya orang radikal, teroris, ekstremis, anti NKRI. Datang ke pesantren Tahfiz Quran Fatimah Zahra Semarang, berkibar bendera merah putih. Begitu saya bilang berkibar, langsung berkibar. Tadi enggak. Luar biasa. Siapa bilang anak pesantren enggak cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia? 10 November bergetar bumi Surabaya. Apa kata mereka? Bertakbir Allahu Akbar, sehingga Belanda pontang-panting diperingati sebagai Hari Pahlawan. Orang lupa. Kenapa orang berani mati? Orang berani mati bukan karena dia gila, karena dia tahu dia akan mati syahid. Siapa yang mengobarkan mati syahid? Yang mengobarkan mati syahid adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Orang yang mati membunuh Belanda, maka dia akan mati syahid. Itu yang membuat berkobarnya tanggal 10 November, karena ada fatwa pada tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, 18 hari mereka bermunajat, meledaklah, meletuslah revolusi jihad. Indonesia merdeka karena para kiai dan pondok pesantren. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ini pondok pesantren? Karena pondok pesantren lah Indonesia merdeka. Itu makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Bayangkan aja, kita cuma dengan bambu runcing, mereka dengan pistol, mereka dengan senapan, mereka dengan tank. Kenapa kita bisa merdeka? Karena kuasa Allah dan doa para kiai dari pondok pesantren. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Ustaz kok 10 menit lagi? 10 menit yang lalu sudah habis. Tadi saya mulai jam 6:30, sekarang sudah jam 7:15. Berarti kita sudah bersama 45 menit. Tapi biasa Ustadz 60 menit. Itu kalau ada tulisan di botol 600 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terima kasih banyak kepada ustazah-ustazah yang sudah mendidik anak-anak kami. Kami sendiri tak dapat membuat anak kami hafal Quran, tapi karena jasa ustazah yang luar biasa, akhirnya anak kita hafal Quran. Anak saya dikirim video jadi imam baca wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nas yastawfun. Meleleh air mata saya melihat dia baca Quran jadi imam masih TK. Ya Allah, saya datangi gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu datang enggak jadi saya cium. Kenapa? Ustazah perempuan. Ibu-ibu datang ke pesantren Fatimah Az-Zahra, temui ustazah-ustazah ini, cium tangannya, muliakan mereka. Ustazah bukan pegawai laundry yang mengurus pakaian kotor. Anak yang nakal, yang jahat masukkan pesantren, nanti keluarnya jadi baik. Pesantren bukan laundry. Pesantren adalah lembaga pendidikan. Dapatkan barokah-barokah guru. Bapak ibu yang anaknya sudah masuk pesantren, alhamdulillah. Yang sudah saya kasih tahu belum daftar, insya Allah. Yang sudah diceramain gak mau tahu, innalillah. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Narkoba, ganja, morfin, LGBT, virus HIV/AIDS, aliran sesat, radikalisme, tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita. Benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Sekolah-sekolah tidak bisa menjamin. Masuk jam 8, pulang jam 12, cabut, ke mall, jilbabnya masuk tas, dibonceng sama pacarnya, dikasih minuman, disuntikkan penenang, terjadilah apa yang terjadi. Musibah besar sedang terjadi. Jaga anak-anak perempuan kita, jaga anak laki-laki kita. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, setiap kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu yang anaknya sudah menghafal Quran, selamat buat anak-anakku sekalian para santri-santriah istiqomah di pondok pesantren. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang berwakaf, berinfak, bersedekah dilimpah gandakan harta melimpah. Yang belum dibukakan Allah pintu hatinya datang kemari mensupport melihat pembangunan pondok pesantren Fatimah Az-Zahra Kota Semarang. Ala hazihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah menjadi mujahid fi sabilillah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin.